bernyanyi sambil menari. Hey! Ku tak mau menunda walaupun sehari lagi. Sayang, ku tak mau menunda walaupun kau akan pergi. Luluskan permintaanku malam ini. Malam ini, malam yang manis sekali. Lusa malam, tiada orang yang mengerti. Malam ini, malam yang sangat berarti. Masa silam, buang jauh dari ingatan. Semua ber-